بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد, anak-anakku sekalian, para santri ma'had tahfidz Al-Quran Tarbiyah Sunnah di Selacau, Bandung Barat, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan beberapa radio lain, beberapa pemirsa TV serta para netizen, kita jumpa lagi dalam rangka membahas kesalahan-kesalahan di dalam sholat untuk kita hindari. Salah satu kesalahan dalam sholat, walaupun tidak membatalkan sholat, adalah sholat dengan tidak menghadap ke sutrah, mana sutrah adalah penghalang yang menghalangi kita dari orang yang akan lewat dari di depan kita ketika sholat. Nanti ukuran sutrahnya kita akan bahas. Memasang sutrah ketika sholat ini hukumnya wajib dan menjadi hak Allah, walaupun tidak ada orang yang lewat. Umpamanya sholatnya di kamar sendirian, atau di tengah padang pasir yang sepi kita sholat, ya ada orang yang lewat, tetap kita wajib meletakkan sutrah di depan kita. Ada banyak hadis yang sahih tentang masalah ini, juga penjelasan para sahabat dan para ulama. Di antaranya hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tusalli illa ila sutrah wa la tad'u ahadan yamurru baina yadayk fa in aba faqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Janganlah kamu salat kecuali dengan menghadap sutrah, dan jangan kamu biarkan seorang pun lewat di depanmu. Jadi kalau lewat antara kita dengan sutrah, harus dicegah, dihalangi. Kecuali kalau lewatnya di sebelah sana sutrah, gak apa-apa, biarkan aja. Fa'in abah, kalau dia tidak mau dicegah, maka perangi dia, karena beserta dia ada setan qarin, setan yang menganjak dia lalu di depan sholat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya, juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dengan sanad yang sahih. Ini pertama. Hadis kedua, kalau tadi dari Ibnu Umar, sekarang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha wa la yadau ahadan yamurru bainahu wa bainaha fa in jaa ahadun yamur فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَان. Bila salah seorang di antara kamu sholat, hendaklah dia sholat menghadap sutrah, dan hendaklah mendekat kepada sutrah itu, jangan terlalu jauh, dan jangan dia membiarkan seorang pun lewat antara dia dengan sutrah. Kalau ada yang kekeh lewat, perangi dia, karena semuanya dia ini syaitan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, Imam Ibnu Majah juga dalam kitab Sunannya, dan yang lain-lain, dan sanad hadis ini hasan. Dalam riwayat lain, fa inna syaitan yamurru bainahu wa bainaha, karena syaitan akan lewat di antara dia dengan di antara hijab tersebut. Hadis ketiga dari Sahal bin Abi Hasamah radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatah." Bila salah seorang di antara kamu salat dengan menghadap sutrah, hendaklah mendekat ke sutrah itu. Maksud mendekat ya sebatas tempat sujud kita. Jangan 2 meter gitu, itu terlalu jauh, mendekat. Maka setan tidak akan bisa memutus sholat orang tersebut. Dalam riwayat lain, masih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, "Idza shalla ahadukum falyastatir wal yataqarrab minas sutrah fa inna syaitan yamurru baina yadayhi." Apabila salah seorang di antara kalian mau salat, hendaklah dia menyimpan sutrah di depannya, dan hendaklah dia mendekat ke sutrah itu, karena sungguhnya syaitan suka lewat di depan orang yang sholat. Dan banyak lagi hadis lain yang senada dengan itu. Ketika menjelaskan hadis-hadis tersebut, para ulama menerangkan di antara Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Nailul Autar, ketika membahas hadis-hadis tentang sutrah, kata beliau, "Fihi anna ittikhadh as-sutrah wajibun." Di dalam hadis-hadis tadi terkandung dalil bahwa mengambil sutrah ketika sholat adalah wajib. Lalu beliau melanjutkan, "Wa aktsarul ahadits mustamilatun 'alal amri biha. Wa dhahirul amr al-wujub. Fa'in wajada ma yusarrifu hadhihi al-awamir al-wujub ila an-nadab fadhak, wa la yasluhu litasarruf qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yadurru ma marra bayna yadayhi li anna tajannuba al-musalli lima yadurru fi shalah wa yudhibu ba'dha ajriha wajibun 'alaihi." Kebanyakan hadis-hadis tentang sutrah mencakup perintah untuk memakai sutrah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Kaidah menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Kalau ada dalil yang memalingkan perintah ini dari wajib kepada sunnah, maka silakan. Tapi tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka Imam Asy-Syaukani menjelaskan memasang sutrah ketika sholat hukumnya wajib. Diperkuat dengan hadis lain yang menjadi sebab syar'i tidak batalnya sholat kalau memasang sutrah ketika 3 jenis makhluk ini lewat. 3 jenis makhluk ini lewat, maksudnya adalah yang pertama para wanita, yang kedua himar atau keledai, yang ketiga anjing hitam. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, tuqta'us sholah, sholat akan terputus dengan wanita yang baligh, yang sudah haid, atau dengan himar, atau dengan anjing hitam. Para sahabat bertanya, apa bedanya anjing hitam merah atau kuning? Maka dijawab, anjing hitam itu adalah setan. Nah, ini yang menjelaskan bahwa sholat seseorang yang tidak memasang sutrah batal. Yang dimaksud terputus batal bila lewat tiga jenis makhluk ini. Wanita yang haid, wanita yang sudah haid, artinya sudah balig. Kemudian himar atau keledai. Dan yang ketiga adalah anjing hitam. Oleh karena itulah, maka dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sangat bersungguh-sungguh untuk sholat dengan menghadap sutrah, baik terungkap dalam bentuk ucapan mereka ataupun perbuatan mereka. Sebagaimana satu riwayat dari Qurrah bin Iyas radhiyallahu anhu, dia berkata, ra'ani Umar wa ana usalli baina ustuwataini fa akhadha biqafai fa adanani ila sutrah fa qala salli ilaiha. Kata Qurrah bin Iyas, Umar melihat aku ketika aku sholat antara dua tiang, kiri tiang, kanan tiang. Jadi sholatnya tidak menghadap sutrah. Maka Umar memegang tengkuk aku lalu digeser menghadap ke sutrah, lalu berkata, sholatlah kamu dengan menghadapnya. Ini perbuatan Umar. Umar berbuat begitu karena beliau tahu hadis-hadis Nabi tentang keharusan sholat menghadap sutrah. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ketika menjelaskan hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar, arada Umar bidzalik an takuna salatuhu ila sutrah. Maksud Umar berbuat demikian agar orang tersebut salatnya menghadap sutrah. Ini sahabat pertama Umar. Kedua, anaknya Ibnu Umar. Dia berkata, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah falyadnu minha kay la yamur syaitan amamah." Kalau salah seorang di antara kamu salat, hendaklah salat menghadap sutrah dan mendekatlah ke sutrah itu agar setan tidak lewat di hadapannya. Ucapan Ibnu Umar ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf dengan sanad yang sahih. Berkata Abdullah bin Mas'ud, coba, ini cukup keras ucapan Ibnu Mas'ud. Arba'un minal jufa. Ada empat perkara yang termasuk al-jufa. Al-jufa itu kesalahan, garing kata orang Sunda. Dua di antaranya, ayusalli ar-rajul ila ghairi sutrah aw yasma'ul munadi thumma la yujibu. Dua di antaranya adalah seorang salat tidak menghadap sutrah, atau yang keduanya seseorang mendengar azan tapi seruan azan itu tidak dia penuhi. Mendengar azan dari masjid, dia tidak datang ke masjid, salat di rumahnya. Ini jufa. Jufa itu ungkapan lain dari kebodohan. Ucapan Ibnu Mas'ud juga dinukil Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannif dan juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, dan hadis ini sahih. Ketika menjelaskan hal ini, berkata para ulama, sebagaimana yang diterangkan dalam Ahkamus Sutrah fi Makkah wa ghairiha, fanzur ya akhil qari, hadani Allah wa iyyak, kaifa atatil awamir minan nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi ta'atuhu ta'atullahi azza wa jalla wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha wa kaifa amara ashabuhu bima amara bih hatta inna umar radhiyallahu an al khalifatur rasyid alladhi huwa man huwa ya'ti lis sahabiyyin jalilin wa huwa yusalli fayakhudhu biqafaihi liyudniyahu ila sutrah yusalli ilaiha wanzur ila ibn Mas'ud kaifa qarrana salata rajul ila ghairi sutrah ma'a sima'il mu'adzin thumma la yujibu sami'a. Perhatikan wahai pembaca sekalian yang semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, bagaimana datang beberapa perintah dari Nabi tentang sutrah. Yang siapa yang mentaati Nabi berarti mentaati Allah. Yang enggak pernah beliau berbicara dari hawa nafsu, semua pembicaraannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah berikan kepadanya. Juga bagaimana para sahabat memerintahkan dengan perintah yang diberikan oleh Nabi. Sampai Umar, seorang khalifah yang rasyid, kita tahu siapa beliau. Dia datang kepada sahabat yang sedang sholat tidak menghadap sutrah, lalu dipegang tengkuknya, digeserkan agar menghadap sutrah padahal sedang sholat. Lihat juga bagaimana Abdullah bin Mas'ud menyamakan orang yang sholat tanpa menghadap sutrah dengan orang yang mendengar azan tapi tidak memenuhi panggilan azan tersebut. Berkata Anas radhiyallahu an, laqad ra'aitu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadzaruna sawari indal maghrib hatta yakhrujan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat para sahabat Nabi berlomba-lomba pahela-hela. Apa pahela-hela tuh? Ya berlomba-lomba untuk menuju tiang-tiang pada waktu akan maghrib untuk sholat sebelum maghrib, sampai Nabi keluar mengimami sholat maghrib. Ucapan Anas ini cerminan pemahaman para sahabat tentang sholat menghadap sutrah. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain, wahum kadzalika yusalluna raka'atain qabla al-maghrib. Mereka melakukan itu untuk melakukan sholat dua rakaat sebelum maghrib. Ini juga masih dalam kitab Sahih Bukhari. Inilah Anas menceritakan tentang sikap para sahabat di waktu yang sempit, yaitu antara azan dengan qomat pada waktu maghrib. Bagaimana para sahabat berburu tiang-tiang di masjid untuk melakukan sholat sunat dua rakaat sebelum maghrib. Berkata Nafi, Nafi ini pembantunya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nafi, kana Ibnu Umar idza lam yajid sabilan ila sariyah min sawaril masjid qala li wallini dhahrak. Ibnu Umar kalau dia tidak menemukan tiang-tiang di masjid untuk sholat, karena tiang sudah penuh sama orang, dia berkata kepadaku, berikan punggungmu. Dia disuruh duduk, lalu Ibnu Umar sholat dengan menghadap punggung orang tersebut. Tentu saja mengarah ke kiblat, dan di arah kiblat ada punggung orang tersebut. Masih dari Nafi, dia juga berkata tentang apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, kana Ibnu Umar la yusalli illa ila sutrah. Ibnu Umar tidak pernah sholat kecuali dengan menghadap sutrah. Ucapan Nafi ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannafnya. Selain sahabat-sahabat tadi, ada sahabat lain namanya Salamah bin Al-Aqwa. dia kalau umpama bepergian lalu datang sholat di tengah jalan, tentu saja gak ada masjid. Kalau zaman sekarang setiap RW ada masjid. Kalau zaman dahulu tidak. Jangankan masjid, rumah juga tidak ada. Kalau di tengah perjalanan, di tengah padang pasir. Datang waktu sholat, apa yang dia lakukan? Wa kana Salamah bin Al-Aqwa yansibu ahjaran fil bariyah fa idza arada ay yusalli shalla ilaiha. Al-Aqwa ini, Salamah bin Al-Aqwa ini, kalau dia mau sholat, dia mengumpulkan beberapa batu yang kemudian ditumpuk-tumpuk. Kemudian dia sholat dengan menghadap kepada batu itu. Tentu saja ke arah kiblat. Dia menumpuk batu bukan sujud atau sholat menghadap batu, bukan. Sholatnya untuk Allah, tapi Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasallam mengharuskan kita memasang sutrah di depan agar tidak lewat setan yang mungkin menggoda. Samalah dengan kita sholat menghadap Ka'bah. Apa kita menyembah Ka'bah? Tidak. Apa kita ruku dan sujud ke Ka'bah? Tidak. Ruku sujudnya kita menyembah Allah. Kenapa harus menghadap Ka'bah? Ya karena Allah yang perintahkan. Sholatlah kalian dengan menghadap ke Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah. Tapi kalau kita tidak mampu menghadap Ka'bah ketika sholat, umpamanya karena di kendaraan sholatnya, atau karena tidak tahu arah Ka'bah di mana, sholat saja dengan menghadap ke mana saja, sah sholatnya, tidak rusak sedikit pun, tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nail Autar, setelah mengutip ucapan para sahabat dan perbuatan para sahabat tadi, beliau mengatakan fi hadzal athar la farqa baina as-sahari wal umran zahirul ahaditsus sabiqah wa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ayyidu dzalik kama nassu alaihi. Tidak ada perbedaan baik salat itu di tengah-tengah lapang terbuka atau di dalam bangunan. Zahir hadis-hadis yang lalu juga perbuatan nabi menguatkan hal itu. Di dalam bangunan menghadap sutra, kalau baik sutranya berupa dinding, berupa tiang, berupa benda apa saja yang kalau tidak ada orang yang sedang duduk, punggungnya dijadikan sutra. Berkata Al-Allamah As-Safaraini rahimahullahu ta'ala ketika berbicara tentang sutra, i'lam annahu yustahamu sholatul musalli ila sutra ittifaqan walau lam yakhsha maran khilafan limalik. وأطلق في الواضي يجب في جدار أو شيء ساخس وعرض السطر أعجب إلى الإمام أحمد. Ketahuilah, disunnahkan orang yang sholat dengan menghadap sutrah secara ittifaq, sepakat, walaupun tidak dikhawatirkan ada orang yang lewat. Contohnya di rumah, di kamar, atau di tempat terbuka di tengah lapangan, enggak ada orang, enggak ada binatang, enggak dikhawatirkan ada yang lewat, maka tetap pasang sutrah. Berdasarkan hal itulah, maka tidak heran apabila orang-orang zaman baheula mula atau orang yang faham kemudian pengelola sebuah masjid, mereka menyediakan sutra. Ya kita dulunya banyak, sekarang tinggal sedikit karena dirusak. Entah oleh para santri, entah oleh para orang tua jamaah yang merusaknya. entah ku Abu Bakar orang. Jadi tinggal sedikit. Waktu saya pulang dari mana, Jakarta ke Bandung atau dari Kerawang atau dari Cikarang atau dari Subang, pokoknya ada ang-angnya lah. Sholat di rest area di tol, di masjid itu ada lihat sutrah dan ada hadis di sana. Dan disebut dengan sebutan minas sunanil mahjurah. Termasuk sunnah yang sudah banyak ditinggalkan orang, sholat menghadap sutrah. Dan itu bagus. Di masjid Al-Ukhwah saya lihat ada satu dua. Ada hadis yang dicantumkan di sana biar orang tahu untuk apa ini ternyata sutrah. Cuma sayang, ada sayangnya. Sayangnya pendek teing. Mungkin mereka tahu dalil tentang harus memasang sutrah, tapi enggak tahu keterangan-keterangan tentang ukuran sutrah. Nanti kita akan jelaskan minimal ukuran sutrah itu segimana gitu ya. Tingginya atau lebarnya segimana, boleh enggak sutra hanya dengan garis atau pulpen yang diletakkan. Itu penjelasannya cukup panjang dan tak cukup untuk kita teruskan sekarang, nanti akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang tentang ukuran sutra minimal yang harus kita pakai sebagai sutra ketika sholat. Ya, untuk pagi ini cukup sampai di sini dan kita sekarang buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan dimatikan ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak dari Pekanbaru. Abdul Razak Pekanbaru. Silakan. Jika tidak ada sutra yang bisa digunakan, apakah boleh menjadikan peci untuk sutra? Apakah boleh? Apakah boleh menjadikan peci untuk sutra? Menjadikan peci. Ya, kalau enggak ada sutra, boleh enggak sutranya pakai peci? Tergantung pecinya itu setinggi apa. Kalau yang begini disimpan ngelumbuk di bawah, tidak boleh. Nanti kita jelaskan. Sutra sekarang apa-apa dibocorkan sedikit. Sutra minimal setinggi satu hasta. Satu hasta ini selutut, sesikut segini, hampir setengah meter. Yang penting tingginya. Kita tidak peduli terhadap lebarnya. Walaupun umpamanya lidi yang kecil kita tancapkan minimal satu sikut ini, kita tancapkan gak masalah. Tidak masalah walaupun umpamanya kuda atau apa namanya keledai. Kalau zaman dahulu bepergian memakai kuda, unta, keledai di tengah jalan mau sholat, sholat menghadap ke binatang tunggangannya, menghadap kiblat tentu saja. Tapi binatang itu dijadikan sutra, gak masalah. Atau tadi lidi, atau apapun. Sampai para ulama zaman dahulu kalau tidak ada, mereka menumpuk-numpukan pasir sampai menggunung setinggi kira-kira satu hasta, lalu menghadap itu. Nah sekarang bagaimana kalau sutranya itu hilang? Kalau kuda dia pergi gitu ya, apa harus ditutur-tutur? Kalau umpamanya sutrohnya berupa kayu, terus tumbang atau diambil orang, diambil Abu Bakar, kita lagi sholat, Abu Bakar noh, apa harus ditutur-tutur Abu Bakar? Atau umpamanya pasir yang ditumpuk-tumpuk, kemudian datang angin, pasir itu menjadi rata. Apa yang harus dilakukan? Tidak perlu mengejar-ngejar sutra. Tidak perlu di tengah sholat membuat lagi menumpuk-numpuk. Kalau batu umpamanya ternyata ada angin kencang, kemudian si batu itu amruk, apa harus dibuat lagi? Tidak. Kalau ada orang duduk di depan kita sholat dengan menghadap orang itu, orang itu lalu pergi, apa yang harus kita lakukan? Imam Malik menyatakan dia boleh bergeser ke depan, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang untuk mencari sutrah, kalau langkahnya hanya langkah-langkah kecil, jaraknya dekat. Adapun kalau terlalu jauh, umpama kita sholat di belakang, kemudian nyimpen sutra, ternyata sutra itu diambil sama anak kecil, kan anak kecil gak punya pikirannya, punya pikiran tapi belum jejak gitu, diambil pakai kekudaan. Sutra tidak ada lagi, yang ada di depan, seberapa meter, 10 meter, apa kita harus berjalan? Tidak. Tetaplah sholat, walaupun sutrahnya tidak ada, tapi dia wajib menghalau setiap orang yang mau lewat di depannya. Itu perkataan Imam Malik. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan, kewajiban meletakkan sutrah hanya di awal. Awal terapkan. Kalau ternyata sutrah itu hilang, maka kita tidak perlu bergeser mencari sutra ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Teruskan sholatnya tanpa sutra. Baik sutranya hilang itu karena berupa orang kemudian dia pergi, atau umpamai sutranya berupa ya kayu kemudian diambil anak kecil. Teruskan sholatnya tanpa menghadap sutra apapun, karena kita sudah melakukan kewajiban itu di awal sholat, dan sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi peci boleh enggak? Enggak, karena kalau pecinya kayak gini ya ngelum. Kalau pecinya kayak gitu yang hitam, paling sejengkal juga kurang ya. Jadi jangan pakai peci. Wallahu a'lam. Ada lagi tadi, siapa yang di sebelah sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Naufalat dari Cimahi. Kalau misalnya kita sholat tanpa sutrah, apakah bisa mengurangi pahala kita? Taib barakallahu fik. Naufal dari Cimahi. Kalau orang sholat atau kita sholat tanpa sutrah, apa yang terjadi? Ulama tadi ikhtilaf, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Yang mewajibkan, dia berdosa. Orang yang sholat tanpa sutra dan dia tahu tentang hukum wajibnya sutra, dia berdosa. Apa sholatnya rusak? Tidak, tidak rusak. Kita tahu kewajiban-kewajiban di dalam sholat banyak. Walaupun kewajiban itu bukan bagian dari sholat, seperti wajib ikhlas, wajib khusyuk, wajib sholat di awal waktu, wajib berjamaah di masjid bersama imam tanpa uzur bagi laki-laki, termasuk kewajiban menetapkan sutra. Kalau itu tidak dilakukan, sholatnya sah tapi dia berdosa. Itu pertama. Kedua, sholatnya rusak kalau ada yang lewat. Berdasarkan hal itu, tetaplah dia harus menetapkan sutra. Kalau tidak memakai sutra dalam sholat, sholatnya tetap sah, tidak batal. Tapi ada yang kurang, ya. Wallahu a'lam. Cuma ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama? Hendra. Hendra. Dari Cimahi. Hendra dari Cimahi. Set, kalau apa, kalau sholat nyimpan Quran kecil misal di saku itu boleh atau enggak? Boleh enggak sholat dengan nyimpan Quran baik kecil ataupun besar di saku? Kalau Quran besar enggak muat ya. Kecuali kalau sakunya gede, boleh apa tidak? Iya, boleh saja, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah disimpan di bawah, karena itu berniat karena itu mengandung makna merendahkan mushaf Al-Quran. Mushaf itu makhluk kok, kertas biasa, tapi di dalamnya ada tulisan kalamullah. Al-Quranul Karim sifat Allah kalamullah, ya wajiblah untuk dimuliakan dengan cara tidak disimpan di sembarang tempat. Jangan sampai kebablasan. Quran itu yang penting isinya, bukan mushafnya. Isinya betul penting, tapi mushafnya gak boleh dihinakan juga. Kalau umpamanya ada orang yang punya karya tulis atau kartu nama kita, terus diinjak oleh orang lain, tersinggung gak orangnya? Tersinggung. Itu orang loh, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai merendahkan mushaf Al-Quran. Jangan sampai ada pemuda belum sholat, ada mushaf Quran, plong dilemparkan ke bawah. Kita cekur gak ngabur, Quran itu yang penting isinya, bukan mushaf. Isinya tentu saja penting, lebih penting daripada mushafnya. Tapi mushafnya tidak boleh direndahkan, dihinakan begitu saja. Oleh karena itulah maka ketika para ulama menjelaskan hukum perdukunan atas sihir, apakah sihir itu pelakunya kafir? Imam Syafi'i menyatakan, arini sihrak, perlihatkan dulu bagaimana praktek sihirmu. Kalau di dalam praktek sihir atau praktek mencapai ilmu sihir itu ada perkara-perkara yang membuatnya syirik atau kufur, maka sihirnya menyebabkan pelakunya murtad dari Islam. Contohnya umpama meminta berdoa menyeru kepada jin, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh jin, itu sama dengan taat kepada selain Allah. Termasuk umpamanya syaratnya harus memasukkan mushaf ke dalam kloset WC, bisa kufur perbuatannya dalam rangka menghinakannya. Maka tidak boleh. Maka si tukang sihir atau dukun tersebut kufur, murtad dari Islam. Adapun kalau praktek sihirnya atau perdukunannya hanya sekedar trik tipuan, sejak zaman dahulu para tukang sihir dan tukang dukun-dukun itu tukang tipu dengan trik. Ada yang tidak terbakar dengan api, ada yang hanya menggosokkan dua telapak tangannya keluar asap. Ternyata itu trik tipuan. Dia membalurkan terlebih dahulu ramuan tertentu, yang dengan ramuan itu menyebabkan umpamanya si tangannya ketika terbakar api tidak panas. Dulu saya waktu zaman seusia kalian SD, SMP lah, belum ada listrik di rumah saya, pakai patromak, dan saya tukang menyalakannya di kompa. Kalian mungkin gak tahu apa itu patromak ya. Sekarang mungkin gak ada. Atau masih ada di pelosok-pelosok. Menyalakannya dengan spiritus. Ada wadahnya, masukkan spiritus, dinyalakan. Truk, itu sangat sensitif terhadap api. Langsung terbakar. Setelah agak lama panas baru dipompa. Ada kawan saya suatu saat dia menyatakan, lihat tangan saya, cek, curuk, dibakar, nyala. Tapi dia tidak merasakan kepanasan, lihat, sampai padam. Wah, ini hebat ya, sakti mandraguna. Ternyata dia membuka triknya gini nih, masukin dulu ke dalam mulut si curugnya itu, basah kan, terlindungi oleh api, oleh air liurnya, oleh air ludah dia. Setelah itu celupkan ke spiritus, dibakar. Yang terbakar spiritusnya, apinya tidak mengenai kulitnya karena terlindungi oleh airnya yang dibasahi terlebih dahulu. Sampai spiritusnya habis, ya sudah padam. Saya coba begitu, tapi tidak di kolomo, ya, udah bau. Celupkan dulu ke air gitu, celupkan ke air sampai basah banget, lalu dibanjur sama spiritus, dinyalakan. Benar, cuma hangat, tapi tidak terbakar. Nah, zaman dahulu, ya, mungkin gak ada spiritus, tapi ramuan seperti dibuat oleh tukang sihir dan dukun. Dibalurkan ke seluruh tubuh atau ke tangan gitu, dipamerkan ke orang-orang, nyala, tapi gak apa-apa. Orang tuh kagum-kagum, karena hal trik itu, trik sulap. Banyak pesulap atau yang apa dukun yang menerapkan trik-trik sulap untuk menunjukkan bahwa dia sakti, padahal tuti, tukang tipu. Itu trik. Kalau umpamanya trik seperti itu, maka tidak murtad, tidak kafir, tidak keluar dari Islam, tapi berdosa besar karena nipu orang. Ya, berdasarkan hal itulah maka tidak boleh baik perdukunan yang mengandung unsur syirik atau tidak, tidak boleh. Dan salah satu di antara syarat seorang dukun dibantu oleh jinnya kadang-kadang memasukkan tulisan Al-Quran ke dalam kloset, dan itu menyebabkan dia kufur karena menghinakan kalamullah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak boleh umpamai meletakkan mushaf di bawah, atau umpamai mushaf di atas meja tapi ditumpuk di atasnya benda-benda lain, buku atau apa, jangan. Simpan mushaf Al-Qur'an di yang paling tinggi. Ya, kalau ditumpukan buku, simpan di paling tinggi. Adapun kalau umpamai di sakuan, ya enggak apa-apa karena tidak mengandung unsur penghinaan, perendahan terhadap Al-Quran, ya. Daripada simpan di bawah sakuan saja. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama anak Ali dari Pasteur. Ali Pasteur. Kalau misalnya anak lagi sholat nih, terus ada anak kecil lewat atau hewan kayak misalnya kucing, itu apa yang harus dilakukan? Barakallahu fiik. Bagaimana kalau kita sedang sholat ada yang lewat, anak kecil atau binatang? Binatang yang sering lewat apa? Jarang kucing, mungkin kecoa, mungkin belit. Ada? Ada ya, kucing juga suka. Apa yang harus kita lakukan? Cegah sebisa mungkin. Kalau tidak bisa dicegah, maka berusaha agar anak itu atau kucing itu atau kambing itu lewatnya di belakang kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sholat, ada kambing mau lewat, dihalangi. Jangan beralasan kan gak ngerti binatang atau anak kecil belum mikir. Bukan belum mikir atau tidak, tapi merusak sholat kita. Jadi dihalangi sampai karena kambing kekeh gitu pingin lewat, sampai Nabi SAW maju dan membiarkan kambing itu lewat di belakangnya, lalu setelah itu beliau mundur lagi. Jadi cegah saja kalau ada anak kecil yang mau lewat ketika kita sholat, dihalangi saja. Kalau umpamanya dia cepat, kita lagi begini, lari, ya udah, jangan dikejar, balik lagi. Jangan. Atau dua kali meren lewatnya. Kadang-kadang ada, kita lagi umpah begini, tidak nyangka tiba-tiba anak kecil shot gitu, ya sudah, gimana lagi. Bisa enggak umpah anak kecil sekecil Abu Bakar di papat tahan? Kalau ada yang sholat jangan lewat, bisa? Enggak bisa, belum paham dia. Nah, kecuali kalau umpamanya dia diam, duduk di hadapan kita, boleh biarkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, Aisyah tidur di sampingnya dan kaki Aisyah nyelonjor ke tempat sujudnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, dipijitnya kaki Aisyah, kemudian oleh Aisyah ditarik. Setelah bangkit lagi dari sujudnya, kaki Aisyah nyelonjor lagi. Ini menunjukkan sempitnya kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah, sampai untuk sholat pun terhalang oleh Aisyah yang saat itu sedang tertidur. Ya, ini menunjukkan kalau tidak lewat hanya di depan duduk nggak apa-apa, boleh dibiarkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Sultan. Terima kasih. Orang yang melewati sholat kan harus diperangi. Apakah maksud diperangi itu harus dibunuh atau Kalau umpamanya orang lewat di depan kita mau sholat, ketika kita sholat cegah. Kalau dia kekeh lewat, kekeh, maka cegahlah dengan keras. Kalau ternyata dia memukul, perangi, lawan, karena sungguhnya dia setan. Ada orang yang saya pernah ketika sedang sholat ada orang lewat, saya halangi, moroh-moroh, untung nggak ngerti bahasanya. Ketika mau lewat lagi, saya halangi lagi, marah lagi. Baru dia sadar bahwa dia ngomong pakai bahasa dia. Ketika ketiga kali saling, baru dia ngomong dengan bahasa Arab. Fatwa ulama boleh kalau ini di Masjid Nabawi, katanya gitu. Masa saya membantah lagi sholat, mana fatwanya? Fatwa siapa? Saya juga punya fatwa, ini juga berlaku di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Saya Abdul Muhsin Lamban, hafizahullah, ngajar di Masjid Nabawi. Pernah ditanya masalah ini. Kata beliau, kalau umpah orang banyak sholat sunat di Masjid Haram atau Masjid Nabawi, lalu kita akan lewat, maka lewat-lewatlah terlebih dahulu di bukan di hadapan orang yang sholat, dan itu bisa. Kecuali ya, kecuali kalau umpah ba'da sholat duhur atau ba'da maghrib, orang itu langsung setelah salam suka langsung pada sholat sunat. Kita susah lewat, betul itu mas, susah ya. Tapi kalau umpamanya setelah beres atau masih lama sholatnya 15 menit lagi ke azan, gak banyak orang sholat, banyak tapi masih bisalah kita menghindar. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kalau bisa hindarkan dulu, kecuali kalau semua orang pada sholat, kita kebelet ke WC, ya boleh silakan. Karena crowdednya, karena zahmah atau banyaknya orang di sana. Nah, ketika saya sholat sunat tersebut masih, banyak. Dia sengaja saya halangi. Kenapa saya halangi? Karena apa? Karena memang banyak jalan lain yang bisa dia lalui. Kecuali kalau umpat tadi, ketika kita sholat semua sholat ada orang terburu-buru, ya biarkan. Tapi kalau masih banyak orang yang duduk, bisa selang-seling, maka halangi saja ya. Dihalangi. Apa tadi pertanyaannya teh? Dibunuh? Oh, jangan atau penjara kita. Cukup begitu saja ya. Cukup begitu saja. Mana tadi di belakang? Yang tadi nanya sini, ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Rizky dari Bekasi. Saat awan pertanyaannya di luar tema. Kan ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu wajib. Dan saat khutbah kita kan gak boleh berbicara. Kalau misalnya khotib bersalawat, kita wajib salawat apa tidak? Baik, barakallahu fiik. Bersabda, jadi ketika khutbah kita gak boleh berbicara. Kalau yang khutbahnya bukan kita. Kalau yang khutbahnya kita, wajib bicara. Kalau kita jadi makmum, imam sedang khutbah, kita gak boleh bicara. Karena Nabi SAW menyatakan, إِذَا قُلْتَ لِصَحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْسِدْ وَالْإِمَامُ يَخْتُبْ فَقَدْ لَغَوْتَ فَمَنْ لَغَى فَلَا جُمْعَةَ لَهِ. Bila kamu berbicara kepada saudaramu di hari Jumat, diam kamu. Padahal imam sedang khutbah. Maka kamu lagho, sia-sia. Siapa yang lagho, tidak ada Jumat baginya. Jadi haram berbicara ketika imam sedang khutbah. Nah sekarang kalau umpamanya khatib mengucapkan, menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan kita wajib untuk bersolawat. Atau imam berdoa, kita disunahkan untuk mengapakan? Mengaminkan. Bagaimana tentang hal itu? Dalam kitab ini juga masih masyhur Hasan Salman, kitab Qawl Mubin fi Akhdil Muslim, membahas hal itu. Salah satu di antara kesalahan orang yang sholat adalah ketika khutbah adalah mengaminkan doa imam. Karena apa? Hadis idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah. Kalau kamu berbicara kepada temanmu pada hari Jumat ketika imam khutbah, diam kamu. Itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ada teman ketika orang khutbah, dia ngomong. Kemungkaran enggak? Ya, kemungkaran. Kita larang, diam. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib. Kalau melihat kemungkaran yang dilakukan oleh teman, wajib dicegah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Wajib dicegah. Tapi kalau itu terjadi ketika khutbah, ternyata dilarang. Menyebabkan jumatannya sia-sia. Padahal melakukan kewajiban, cuma kewajiban ini berupa omongan. Hei, diam. Maka kata Syaikhul Hasan Salman, kalau amar ma'ruf nahi munkar saja yang wajib dilarang dilakukan ketika mendengar khutbah, apalagi yang di bawah itu. Mengaminkan doa imam hukumnya apa? Sunnah. Termasuk bersolawat kepada Nabi SAW, ya sebagian ulama menyatakan wajib, tapi kadarnya di bawah ini. Maka solusinya adalah tetaplah bersolawat kepada Nabi SAW, tapi tidak menggerakkan lisan kita, hanyalah dalam hati. Mengaminkan doa imam juga di dalam hati tanpa ada gerakan lisan. Yang terlarang adalah ucapan dengan gerakan lisan. Adapun amalan hati, menghayati, termasuk bersalawat kepada Nabi ketika nama beliau disebut oleh khatib, atau mengaminkan doa imam, ya boleh. Lakukan itu dalam hati, tak harus diucapkan dengan kata-kata. Wallahu a'lam. Ada lagi, Cum? Tidak ada, ya sudah cukup. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.